بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir ayat yang ke-228 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-229 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, At-talaqu marratan, fa'imsakum bima'ruf أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masih tentang masalah talak ya, atau perceraian. At-talaqu marratan, talak itu dua kali, yaitu talak yang bisa dilakukan rujuk padanya. Talak yang bisa dilakukan rujuk padanya, yaitu kembalinya suami kepada istrinya, itu dua kali talak. Fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan, maka tahanlah istrimu ya, bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, atau rujuklah, ya. Tahanlah itu, rujuklah. Nah, istrimu dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau cerailah dengan cara yang ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil dari apa yang kalian berikan kepada istri-istri kalian sedikit pun. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali jika keduanya khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fima iftadat bih, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal pembayaran yang diberikan oleh istri, ya, sebagai tebusan baginya. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui hukum-hukum Allah, yaitu jangan melanggar hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya talak yang bisa dilakukan rujuk padanya adalah dua kali, talak pertama dan talak kedua. Adapun talak ketiga langsung talak bain. Nah, talak ketiga itu talak bain yang tidak ada masa iddah, langsung pisah. Dan tidak bisa kembali lagi keduanya. Kecuali na'am dengan syarat yang telah ditentukan, yang nanti akan ada ayatnya sendiri tentang masalah ini. Maka jika suami mentalak istrinya, ya, kemudian setelah itu istri menjalani masa-masa iddah, berapa masa iddahnya? Hah? Berapa? Salah satu kuru, tiga kali haid. Nah, maka di masa-masa itu si suami, ya, boleh dia rujuk kembali kepada istrinya, ya. Rujuknya ima dengan lisan, rujuk saya, atau ya, dia melakukan hubungan suami istri, ya, atau yang semisalnya. Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf, ya, di masa-masa iddah tersebut. Autasih autasrihun bi ihsan, atau kalau mau mencerai, ya, artinya tidak mau rujuk lagi, cerailah dengan cara yang baik pula. Bukan dengan cara mempermainkan dia, ya, atau mempermainkan istri, ya, talak cerai, talak cerai, talak cerai. Nah, sehingga menggantung kondisi istri, ya, dirugikan, termudorati dan seterusnya. Dan ketika istri dicerai, tidak halal, ya, bagi suami untuk mengambil apa yang telah dia berikan kepada istrinya, ya, baik itu berupa mahar atau yang semisalnya. kecuali jika terjadi khulu. Nah, kecuali jika terjadi khulu, yaitu istri meminta, nah, untuk berpisah, ya, dengan suaminya. Nah, kemudian si istri, nah, menebus dirinya, ya, nah, dengan mengembalikan maharnya, ya, dan seterusnya. Nah, bagi tebusan untuk dirinya. Dan tentunya ini, nah, diselesaikan bersama hakim. Maka boleh bagi suami dalam kasus khulu' dia mengambil apa yang telah dia berikan kepada istrinya, ya, mengambil maharnya kembali, ya. Dan yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah Azza wa Jal, ya. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di sini banyak faidah-faidah penting. Hal yang terkait dengan cerai dan khulu, talak dan khulu. Qala Syekh rahimahullahu taala, kana at-talaqu fil jahiliyyati, dahulu pada zaman jahiliyah, talak itu, wastamarra awal al-Islam, dan bahkan cara talak seperti ini terus berlangsung di awal-awal Islam. Bagaimana cara talaknya? Cara talaknya jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau mentalak istrinya seperti apa? Dan ini berlangsung juga di awal-awal Islam, ya. Karena syariat Islam itu datang bertahap, ya. Tidak langsung bruk semuanya, ya. Tetapi bertahap. Bagaimana talaknya pada zaman jahiliyah? Yutalliqur rajulu zaujatahu bila nihayah. Seorang suami mentalak istrinya tanpa ada batasan. Mau sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, sepuluh kali, seratus kali, ya. Gak ada batasan. Sehingga ini madarrah bagi istri. Fakana idza arada mudarataha tallaqaha. Maka suami pada zaman jahiliyah, jika dia ingin menimpakan kerugian, ya, ingin memudaratkan istrinya, ya, tallaqaha, maka dia mentalaknya. Fa idza syarafat inqida'u iddatiha raja'aha, dan apabila telah dekat masa selesainya iddahnya, ya, apabila telah dekat na'am masa selesainya atau selesai masa iddahnya, ya, kalau sudah dekat, hampir selesai idahnya, roja'aha, maka dia merujuknya lagi. Nah, suami ini merujuk lagi kepada istrinya, kembali lagi. Dan rujuk hak suami. Nah, si istri gak bisa berkutik kalau suami mau rujuk. Nah, thumma talaqaha, setelah dirujuknya kembali, si suami mentalak lagi, menjatuhkan talak lagi yang berikutnya. Ya, kemudian si istri ini mengalami masa-masa iddah lagi. Nah, kemudian sudah dekat lagi masa, nah, selesainya masa iddah, ya, rujuk lagi. Ya, kemudian setelah itu ditalak lagi. Nah, dalam rangka apa? Menimbulkan kerugian, menimpakan kerugian kepada istri, ingin menyiksa istrinya. Nah, ngambang, nggak jelas. Ya. Punya suami kayak gak punya suami. Nah, Wasona abiha misla dzalika abadan, dan dia melakukan hal tersebut, ya, talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk, dan seterusnya abadan, terus menerus. Nah, mentalak istrinya setelah dekat selesainya masa iddah, dia rujuk, kemudian talak lagi langsung. Nah, dan demikian seterusnya. Ini talak pada zaman jahiliyah, enggak ada batasannya bila nihaya. Nah, fayasul 'alaiha minadh dharar mallahu bihi 'alim, sehingga istri atau wanita tersebut mendapatkan madarrah, ya, kerugian yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Nah, dan ini tentunya dirasakan oleh para wanita, ya, merugikan mereka, ya. Fa akhbara ta'ala anna at-talaqa ay alladhi tahsulu bihi ar-raj'ah, maka Allah mengkhabarkan, ya, di dalam Islam ini, ya, anna at-talaqa, bahwasannya talak, alladhi ay alladhi tahsulu bihi ar-raj'ah, yaitu talak yang dengannya bisa dilakukan rujuk, ya, rujuk kembali, nah, marrotan, hanyalah dua kali talak. Liyatamakkana zauju in lam yurid, in lam yuridil mudarata min irtija'iha. Dua kali talak, talak yang bisa dilakukan rujuk padanya marrotan dua kali. Liyatamakkana zauj, supaya suami atau supaya memungkinkan bagi suami untuk kembali kepada istrinya. In lam yuridil mudharata min irtija'iha, apabila suami tidak menginginkan mudharah, ya, tidak menginginkan na'am perbuatan merugikan kepada istrinya, ya, dengan rujuknya. Nah, jadi rujuknya bukan ingin memudharatkan istrinya, bukan, ya. Wa yuraji'a ra'yahu, dan di masa-masa itu, di dalam dua kali talak itu, suami bisa mempertimbangkan kembali keputusannya. Nah, mau lanjut cerai atau tidak, atau kembali. Nah, di masa-masa iddah itulah, ya, suami dia mempertimbangkan dan memikirkan kembali keputusannya fi hadhil muddah, di masa-masa ini. Ya. Wa amma ma fawqaha falaysa mahalan lidzalik, adapun yang selebihnya, ya, di atas masa iddah, kalau sudah selesai masa iddah, ya, nah, maka tidak ada kesempatan lagi bagi suami, ya, untuk rujuk. Nah, kalau masih talak satu dan talak dua, ya, nah, kalau dia mau rujuk, nah, lagi selesai masa iddah, harus akad baru. Ya. Adapun yang bisa rujuk langsung tanpa akad baru adalah rujuk di masa-masa iddah. Wa amma fauqaha falaysa mahallan lidzalik. Adapun yang selebihnya, ya, atau mungkin maknanya di sini, kalau sudah lebih dari dua kali talak, ya, falaysa mahallan lidzalik, itu bukan lagi tempat untuk rujuk. Nah, kalau sudah lebih dari dua kali talak, selesai. Talak bain, pisah. Nah, tanpa ada masa iddah. Lianna man zada ala thintain, karena orang yang telah melebihi dua kali talak, ya, fa imma mutajarriun 'alal muharram, imma dia adalah orang yang lancang terhadap perkara yang haram, ya, ingin memudaratkan istrinya, ingin melakukan sesuatu yang haram, ya, aw laisa lahu rugbatun fi imsakiha bal qasduhul mudharah, atau dia orang yang sudah enggak ingin lagi kembali kepada istrinya, ya, namun Bahkan yang dia inginkan atau tujuan dia merujuknya lagi adalah mudharrah, ingin menimpakan mudharrah. Yang menunjukkan dia adalah orang yang bermudah-mudahan, ya. Kalau sudah lebih dari dua kali talak, ya, ima dia ingin melakukan hal yang haram, ya, atau dia sudah tidak ingin lagi bersama istrinya. Bahkan yang dia inginkan adalah menimpakan mudharrah, kerugian kepada istrinya. Falihadza, oleh karena ini amara ta'ala zauja an yumsika zaujatahu bima'ruf. Oleh karena ini Allah perintahkan suami untuk menahan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ai isyrah hasanah, yaitu dengan melakukan pergaulan yang baik, ya. Atau mempergaulinya dengan pergaulan yang baik, memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Bermuamalah dengannya, dengan istri, dengan muamalah yang baik. Fa imsakun bima'ruf, ya. Tahanlah istrimu, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya. Yaitu mempergaulinya atau memperlakukannya dengan cara yang baik, dengan muamalah yang baik. Wa yujri majra amsalihi ma'a zaujatihim, dan melakukan hal yang semisal ini, ya, yaitu melakukan muamalah yang baik, ya, dengan istri-istri mereka. Wa hadha huwal arjah, dan inilah yang rajih dalam masalah ini. Fa imsakun bima'ruf, yaitu tahanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yaitu pergaulilah, perlakukanlah, ya. Bermuamalahlah dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf, ya. Wa illa, jika tidak, ya, mungkin sudah tidak cinta lagi, ya, atau ada alasan-alasan yang lain. Wa illa yusarrihuha wa yufariquha. Jika dia tidak memperlakukan atau bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan menunaikan hak-haknya, maka jika tidak seperti ini, yusarrihuha wa yufariquha, maka hendaknya dia mencerainya dan berpisah dengannya, ya. Jangan istri dibiarkan begitu saja tidak dipenuhi hak-haknya. Hendaknya dia mencerainya atau berpisah dengannya. Bi ihsan, dengan cara yang ihsan. Wa minal ihsan an la ya'khudha ala firaqihi laha syai'an min maliha. Dan di antara perbuatan ihsan ketika mencerainya adalah dia tidak mengambil sedikit pun dari harta istrinya yang telah dia berikan kepada istrinya. Li'annahu dhulmun wa akhdhun lil mal fi ghairi muqabalati bi syai'in. Karena ini adalah kezaliman dan mengambil harta, ya, tanpa memberikan balasan sesuatu kepadanya, ya. Itu mengambil harta tanpa alasan. Maka diantara perbuatan ihsan ketika mencerai istri adalah dia tidak mengambil dalam perceraian tersebut, tidak mengambil harta istrinya sedikit pun yang telah dia berikan kepadanya. Karena kalau mengambil harta istrinya yang telah dia berikan kepada istrinya, maka ini kezaliman. Dan mengambil harta, ya, tanpa muqabalatin bisyai', tanpa memberikan balasan dengan sesuatu. Falihadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, yaitu kepada istri-istri kalian, syai'an sedikit pun. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali jika keduanya, ya, suami istri tersebut khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Wahiyal mukhala'atu bil ma'ruf, yaitu kecuali jika keduanya melakukan mukhala'ah, terjadinya khulu dengan cara yang ma'ruf. Khulu, kalau talak, nah, suami mencerai istrinya, ini talak. Sedangkan khulu, nah, istri yang berkeinginan berpisah, ya, kemudian dia mengajukan kepada hakim, nah, untuk berpisah dengan suaminya. Nah, kemudian dia menyampaikan alasan-alasannya dan seterusnya. Kemudian hakim, nah, memberikan keputusannya. Hakim yang menentukan perpisahan tersebut, ya, dengan istri memberikan naam tebusan, ya, kepada suaminya. Nah, ia mengembalikan maharnya. Nah, ini khulu. Tidak halal bagi kalian para suami mengambil sedikit pun dari harta yang telah kalian berikan kepada istri, kecuali jika terjadi mukhala'ah, kecuali jika terjadi khulu. Ya, kalau terjadi khulu, maka boleh suami mengambil apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Nah, kalau terjadi khulu. Wahiyal mukhala'atu bil ma'ruf, yaitu mukhala'ah, yaitu terjadinya khulu dengan cara yang ma'ruf. Bi an karihati zaujatu zaujaha, karena kenapa terjadi khulu? Nah, karena misalkan istri dia tidak suka dengan suaminya, li khuluqihi, baik tidak sukanya karena akhlaknya. Nah, akhlaknya jelek, buruk, ya, tukang pukul misalkan. Nah, dan yang semisalnya. Aw khalqihi, atau karena naam rupanya, ya, atau karena naam badannya misalkan, ya, yang menyebabkan dia tidak suka, ya, tidak tumbuh cinta. Nah, awnak si dinihi, atau karena sebab kurangnya agamanya. Nah, yaitu agamanya suami. Fakhafat an la yuti'allah fihi, sehingga istri, ya, karena tadi, karena alasan tidak suka dengan akhlaknya atau tidak suka dengan rupanya, ya, nam, atau karena kurangnya agama, ya, suami tersebut, ya, banyak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan misalkan. Fa khafat an la yuti'allaha fi, sehingga istri khawatir dia tidak bisa taat kepada Allah, nah, di dalam rumah tangganya, ya, itu dia tidak bisa menunaikan hak-hak suami, ya, dan seterusnya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika terjadi seperti ini, terjadi khulu seperti ini karena sebab-sebab ini, jika kalian khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, ya, yaitu istri tadi khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suami misalkan, tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, ya, Fala junaha alaihima fi mafstadats bih, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal na'am pembayaran istri, ya, pembayaran dari istri sebagai tebusan baginya. Nah, yaitu suami bisa atau boleh mengambil apa yang telah dia berikan kepada istrinya, nah, sebagai tebusan. Li'annahu iwadun, karena ini adalah iwad, gantinya. Nah, jadi istri pengen lepas, nah, kemudian iwadnya, gantinya, dia memberikan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Dia mengembalikan maharnya. Litahsili maksudiha, untuk mendapatkan tujuan dari istri tersebut. Minal furqah, yang tujuannya adalah furqah, berpisah. Nah, supaya na'am tujuannya tercapai, berpisah, maka istri memberikan iwad, ganti, nah, atau tebusan, nah, dengan mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Wa fi hadza masyru'iyatul khul'i, dan di dalam ayat ini terdapat na'am syariat khulu', terdapat padanya na'am masyru'iyatul khulu', disyariatkannya khulu'. Idza wajadat hadhil hikmah, apabila istri mendapati alasan-alasan ini yang disebutkan tadi. Nah, tilka, maka yang demikian itu, ay mataqaddama minal ahkami syar'iyyah, yaitu apa yang sudah berlalu dari hukum-hukum syariat, masalah talak, masalah khulu, itu adalah hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah, yaitu hukum-hukum Allah. Ay ahkamuhul lati syara'aha lakum, yaitu hukum-hukum Allah yang telah Allah syariatkan kepada kalian. Wa amara bil wuqufi ma'aha, dan Allah perintahkan untuk berhenti dengannya, dengan hukum-hukum tersebut. Wa man yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa ayyu dzulmin a'dzam, dan kezaliman mana yang lebih besar, mimman iktahamal halal, daripada orang yang meremehkan perkara yang halal, wa ta'adda minhu, dan melampaui batasnya atau melanggarnya, ilal haram, kepada perkara yang haram. Sudah ada yang halal tetapi mencari yang haram. Falam yasa'ahu ma ahalallah, tidak meluaskan dia, ya, apa yang telah Allah halalkan. Jadi kezaliman mana lagi yang lebih besar daripada orang yang meremehkan perkara yang halal dan memilih perkara yang haram. Taib. Ini ringkasan dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Padanya ada penjelasan tentang talak, dan juga ada penjelasan sedikit tentang khulu. Bahwasannya talak yang boleh dirujuk, ya, adalah dua kali talak. Adapun jika lebih dari dua kali talak, ya, itu talak yang ketiga, maka itu talak bain, tidak bisa dirujuk lagi, berpisah. Tidak ada masa iddahnya. Adapun talak pertama dan talak kedua ada masa iddah, yaitu tiga kali haid. Misalkan jatuh talak pertama, masa iddahnya tiga kali haid, si istri tetap di rumah suami. Dan hikmah dari adanya masa iddah, ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan si suami berubah pikiran. kemudian dia rujuk kembali dengan istrinya. Nah, beda kalau istri tidak menjalani masa iddah di rumah suami. Nah, ya, maka jika langsung berpisah begitu saja, ya, tidak ada hal yang bisa menarik, ya, atau mendorong untuk rujuk lagi. Nah, beda halnya kalau istri selama masa iddah berada di rumah suami, satu rumah. Nah, bisa jadi lama-lama suami tertarik lagi. Nah, kemudian rujuk. Nah, dan jika terjadi perceraian lagi, jatuhlah talak yang kedua, menghadapi lagi masa iddah. Nah, baik. Jika masa iddahnya selesai, tidak ada rujuk, langsung berpisah. Tidak boleh serumah lagi. Kalau masa iddah sudah selesai, sudah 3 kali haid, langsung pisah. Kalau mau kembali, mereka harus akad baru. Kalau masih 2 kali talak. Nah. Tapi kalau kembalinya di masa-masa iddah, ya, maka tidak perlu akad baru. Ya. Langsung kembali. Nah. Tanpa ada akad baru. Ya. Dan jika terjadi talak lagi, talak yang ketiga, ya, setelah talak pertama rujuk, talak kedua rujuk. Terjadi talak yang ketiga, tidak ada masa iddah, langsung berpisah. Nah. Dan keduanya tidak akan bisa bertemu kembali. Nah. Kecuali, ya, kecuali dengan syarat yang telah ditentukan. Yang nanti akan ada ayatnya sendiri, yaitu kecuali si istri dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian berhubungan dengan lelaki tersebut, ya, kemudian lelaki tersebut mencerainya. Nah, barulah si istri tadi bisa kembali kepada suami yang lamanya, atau mantan suaminya. Ini aturan talak di dalam Islam. Adapun di awal jahiliyah, bila nihayah, tanpa ada batasan. Talak, cerai, talak, cerai, talak, cerai, sampai seterusnya. Nah, sehingga suami atau laki-laki bisa menimbulkan kerugian terhadap istrinya. Nah, setelah mendekati masa iddah, rujuk lagi, dicerai lagi di saat itu juga. Nah, dan seterusnya, sehingga si istri ngambang begitu saja. Ya. Tidak terpenuhi hak-haknya sebagaimana hak-hak suami istri. Ya. Maka dalam Islam, talak yang bisa dirujuk padanya hanya 2 kali. Lebih daripada itu, maka talak bain. Talak ketiga, maka itu talak bain. Dan ketika mentalak, maka tidak halal bagi suami untuk mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya. Nah, baik itu mahar ataupun yang lainnya. Nah, gak boleh menarik lagi, ya, karena sudah diberikan kepada istrinya. Nah, kecuali jika terjadi mukhola'ah, jika terjadi khulu, yaitu perpisahan diinginkan dari pihak istri, ya. Nah, kemudian istri mengadukannya kepada hakim, ya. Nah, kemudian hakim memutuskan perpisahan antara keduanya. Namun si istri dia harus membayar tebusan, nah, sebagai gantinya. Nah, dia mengembalikan maharnya, ya, apa yang telah diberikan suaminya kepadanya. Nah, maka kondisi seperti ini suami boleh mengambil apa yang telah dia berikan kepada istrinya jika kasusnya kasus khulu. Tapi kalau kasusnya kasus talak, ya, cerai, ya, maka suami tidak boleh lagi mengambil apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Nah, yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melampaui batas atau melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, wa zulmu thalathatu aqsam. Kemudian kata Syekh menutup penjelasan beliau rahimahullahu taala, dan kezaliman itu 3 macam. Zulmul abdi fima bainahu wa bainallah. Kezaliman seorang hamba antara dia dengan Allah, yaitu kezaliman dia kepada Allah. Wa dhulmul abdi al-akbar alladhi huwa syirk. Yang kedua, kezaliman hamba, ya, dari jenis kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Wa dhulmul abdi fima bainahu wa bainal khalq. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba, na'am, antara dia dengan makhluk. Itu kezaliman hamba kepada makhluk. Na'am. Baik. Ini tiga macam kezaliman. Kezaliman seorang hamba kepada Allah dengan melakukan kemaksiatan dan dosa selain kesyirikan. Selain kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, kezaliman seorang hamba, ya, kepada Allah yang berupa kesyirikan dan kekufuran. Dan ini kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah. Kemudian yang ketiga, kezaliman seorang hamba kepada makhluk. Makhluk di sini bisa kepada orang atau bisa kepada hewan atau yang lainnya. Fasyirku la yaghfiruhu Allahu illa bitaubah. Kesyirikan, kezaliman yang berupa kesyirikan, tidak Allah ampuni kecuali dengan taubat. Tidak Allah ampuni kecuali dengan taubat. Dan jika seseorang bertaubat, maka Allah Maha menerima taubat, walaupun dosanya dosa kesyirikan dan kekufuran. Jika dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allahu Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima taubat. Dan jika dia tidak bertaubat dari kesyirikan dan mati di atasnya, maka Allah tidak mengampuni dosanya dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huququl ibadi la yatrukullah minha syai'an. Adapun hak-hak hamba, kezaliman hamba kepada makhluk. Adapun hak-hak hamba, maka Allah tidak meninggalkannya sedikit pun. Allah tidak mengampuninya kecuali jika makhluk yang dizalimi itu memaafkan. Wa dhulmul ladzi bainal 'abdi wa rabbih fi ma duna syirk tahta al masyiati wal hikmah. Adapun kezaliman antara hamba dengan Allah selain dosa kesyirikan, ya, maka itu di bawah kehendak Allah dan di bawah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil selain kesyirikan atau kekufuran, ya, maka itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau mengampuni, Allah ampuni, ampuni walaupun dia belum bertaubat. Jika Allah mau mengazab, maka Allah azab. Nah, itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kesyirikan tadi, na'am, harus dengan taubat. Karena Allah tidak mengampuni dosa tersebut kecuali dengan taubat. Adapun dosa selain kesyirikan, ya, maka itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau mengampuni, Allah ampuni walaupun dia tidak bertaubat. Ya. Dan jika Allah mau mengazabnya, maka Allah azab. Adapun dosa antara seseorang dengan makhluk yang lainnya, kezaliman kepada makhluk yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya kecuali jika orang yang dizalimi tersebut memaafkannya. Ya. maka ini tentunya nah sangat berbahaya ya, melakukan kezaliman kepada orang lain. Jika dia tidak meminta maaf ya, tidak meminta halal ya, maka tidak terhapus dosa tersebut ya, dan Allah tidak bisa Allah tidak mengampuninya ya, sampai orang yang dizalimi itu memberi maaf ya, atau menghalalkan kezaliman tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Man kanat lahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta halal pada hari ini, yaitu di dunia ini, sebelum datang hari yang di sana tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Nah, enggak bisa lagi kezaliman tadi ditebus dengan dinar, dengan dirham, dengan harta, tidak. Ya. Melainkan ya, kezaliman tersebut ya ditebus dengan kebaikan-kebaikan dan pahala. Nah, ya, engkau akan memberikan pahala dan kebaikanmu kepada orang yang telah dizalimi. Jika seseorang tidak memiliki kebaikan dan pahala untuk menebus kezalimannya, maka kejelekan orang yang dizalimi, dosa orang yang dizalimi akan dicampakkan kepada orang yang telah menzaliminya. Sehingga di akhirat nanti ada orang yang dikatakan dengan istilah muflis, bangkrut. Banyak amal solehnya, banyak kebaikannya, tetapi habis untuk menebus atau membayar kezaliman-kezalimannya kepada orang lain. Pahala ini diberikan kepada si Fulan, pahala ini diberikan kepada si Alan, dan seterusnya dibagi-bagi karena kezalimannya. Nah, dia telah menggibahi si Fulan, dia telah mencela si Fulan, dia telah memukul si Fulan, dia telah membunuh si Fulan, dan seterusnya. Dia telah mengambil harta si Fulan, mencuri harta si Fulan, dan lain-lain. Sehingga kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Kisos. Ya. Sehingga dia bangkrut, yang tadinya pahalanya banyak, kemudian habis. Nah, untuk membayar kezaliman-kezaliman tersebut. Nah, inilah orang yang bangkrut. Nah, yang sebenar-benarnya bangkrut. Ya. Itu orang yang membawa kebaikan dan pahala yang banyak pada hari kiamat, kemudian habis pahala dan kebaikannya untuk membayar kezaliman-kezalimannya. Dan jika pahala dan kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezaliman-kezalimannya, maka kejelekan dan dosa orang yang dizalimi akan dicampakkan kepadanya, kemudian dia diseret ke neraka waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka naam, fal yatahallal minhul yaum, minta maaf, minta dihalalkan di hari ini, yaitu di dunia ini, jika seseorang telah berbuat zalim kepada saudaranya. Baik, selesai ya dari penjelasan ayat yang ke-229 dari surat Al-Baqarah. Dan untuk pembahasan yang panjang lebar lagi tentang masalah talak ya, nanti akan kita lalui pada pelajaran-pelajaran fikih ya. Pada pelajaran fikih ada kitab Muyassar. Nah. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Atau sebelumnya ya, ada pertanyaan ini yang pekan lalu belum sempat terjawab. Apakah bila terjadi talak satu dan talak dua, suami masih bisa lihat istrinya sedang mereka masih tinggal satu rumah? Masih. Nah, masih bisa lihat istrinya. Nah, hanya saja nah, kalau dia ya, tidak mau kembali kepada istrinya ya, nah, hanya tinggal satu rumah saja ya. Mungkin saling cuek saja gitu ya. Nah, kalau mau kembali ya, nah, kembali di saat-saat atau di masa-masa iddah tersebut. Dan suami masih memberikan nafkah, ya. Di masa-masa iddah suami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kedudukan istri apakah wanita ajnabi atau wanita yang masih halal dilihat? Nah, bukan ajnabi. Nah, masih istri dia. Nah, dan masih halal dilihat. Kecuali kalau sudah lewat masa iddah, maka langsung ajnabi. Langsung pisah ajnabi dan tidak bisa lagi kamu melihatnya. Nah, dan jika ingin kembali, maka harus ada akad baru. Itu pun jika wanitanya mau. Nah, adapun di masa-masa iddah, maka wanitanya mau atau enggak mau, nah, haknya suami untuk rujuk. Nah, kecuali tadi, istri mau melakukan apa? Khulu. Itu lain lagi masalahnya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.